Mungkin yang terbaik tak bisa teraih, mungkin yang terburuk yang harus terjadi saat persimpangan berbeda. Relakan, relakan saja aku pergi membenahi kebimbanganku, merajut kembali yang terkoyak. Dan bila suatu masa nanti kita bisa bersanding, lepaskan aku lagi. Saat kita jatuh dalam kesalahan, semestinya kita bisa saling kita telah tenggelam ke dalam tuduhan yang lama terpendam, yang berkepanjangan. Dan kau berkata, relakan, relakan saja aku membenahi kebimbanganku, merajut kembali yang terkoyak. Dan bila suatu masa nanti kita bisa bersanding lagi, tolong jangan lepaskan aku lagi. Biarkan saja aku pergi membenahi kebimbanganku, merajut kembali yang terkoyak. Dan bila suatu masa nanti kita bisa bersanding lagi, tolong jangan lepaskan aku lagi. Tolong jangan lepaskan aku. Tolong jangan lepaskan aku. Dan kau berkata, relakan aku. Bersanding lagi, tolong jangan lepaskan aku lagi. Tolong jangan lepaskan aku. Tolong jangan lepaskan aku. Dan kau berkata, relakan aku. Cool.